Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang ma'ruf antum ketahui bersama bahwa di malam ini kita akan berusaha membahas suatu pembahasan yang ringkas tentunya, yang mudah-mudahan dengan ringkas itu kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan suatu hal yang juga maklum indal muslimin fadlan tullabil ilm, bahwa para ulama ahlus sunnah qadiman wa hadithan wa ala ru'usihim ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam alladhina yata'allamu indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yutabbikuna ahkamullah yadrusuna inda nabi sallallahu alaihi wasallam kitab Allah wa sunanihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma tabi'in thumma tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keberadaan mereka para ulama itu yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah, sehingga kedudukan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tinggi dan mulia. Para ulama ahlus sunnah, kedudukan mereka di sisi Allah adalah mulia dan tinggi. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan, manusia ini terbagi menjadi tiga, kata beliau. Yang paling mulia nomor satu pertama adalah alimun rabbani. Alimun Rabbani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna alimun Rabbani tafsirnya adalah al-ulama wal-fuqaha, mereka orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang faqih terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu tingkatan termulia. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar wala dirham untuk umatnya, tapi mewariskan ilmu. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul mereka belajar dengan baik dan benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada tabi'in dan seterusnya, yang itu merupakan kelebihan yang Allah beri kepada umat ini yang tidak pada umat sebelumnya, yaitu sanad, mata rantai dalam menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, sahabat ke bawah. Perlu diketahui bahwa mulianya mereka, para ulama ini, itu tidak sampai pada tingkatan maksum. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tetapi pujian Allah kepada mereka, Allah tuangkan dalam Al-Quran. Kedudukan mereka, Allah sampaikan dalam Al-Quran, firman Al-Quran, disebutkan. Sebagaimana yang akan kita baca beberapa ayat, dan juga nantinya beberapa hadis Nabi SAW tentang kedudukan para ulama ahlus sunnah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Kembali kepada tadi apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah tentang pengertian dan makna penjelasan tentang alimun rabbani tadi, yaitu mereka yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diamalkan dan didakwahkan dan sabar di atas dakwah tersebut. Itu yang paling mulia. Yang kedua kata beliau, muta'allimun ala sabilin najat. Muta'allimun ala sabilin najat, yaitu orang yang menuntut ilmu syar'i di atas jalan yang selamat. Itu tingkatan manusia nomor dua yang paling mulia. Muta'allimun ala sabilin najah. Belajar, menuntut ilmu syar'i di atas jalan yang selamat. Ala sabilin najah. Nah, tidak ada yang paling baik dan paling benar dalam menuntut ilmu syar'i kecuali adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus qurun mufaddalah. Qurun mufaddalah. Tabi'in. Naam. Khairun nasi qarni tsumma alladziina layunahum tsumma alladziina yunahum dan seterusnya. Sebaik-baik manusia yang sezaman dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ni tabi'in dan setelahnya. Dan mereka diridhoi oleh Allah. Mereka diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum waradu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabiqun al-awwalun, para sahabat as-sabiqun yang mereka awal-awal masuk Islam, yang mereka mengikuti bai'atur ridwan dari kalangan muhajir dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, siapapun orangnya. Nah, generasi kapanpun yang mengikuti sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, apa kata Allah? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan dijanjikan oleh Allah, yaitu dijanjikan apa? Jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Siapa mereka? As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Ini. Oleh karena itu, bagi kita enggak ada pilihan lain dalam menuntut ilmu syar'i, dalam beragama kepada Allah, kecuali mengikuti jalannya para sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tidak ada pilihan lain. Sehingga dalam menuntut ilmu, muta'allimun ala sabilin najat ini harus benar syekhnya, harus benar gurunya, harus benar kitabnya yang diajarkan. Itu ala sabilin najah. Naam. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, ilmu ini agama, agama. Maka kalian harus melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Harus selektif. Salah dalam mengambil ilmu, na'udzubillah min dzalik, akan sesat. Inna hadzal ilma dinun. Agama, ilmu itu. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Nah, kalau keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu memang sudah enggak perlu dibahas lagi. Nah, setiap kita ibadah kepada Allah dan menuntut ilmu syar'i itu bagian daripada ibadah kepada Allah, itu harus wajib selalu ada dalam kalbu kita untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, itu adalah perkara yang wajib selalu mengiringi ibadah kita. Menuntut ilmu syar'i jika tidak ikhlas, dampaknya buruk. Buruk. Naam, sampai Rasul menyatakan, man talabal ilma liyumari biha sufaha fannar aula bih. Orang yang menuntut ilmu syar'i, dia tujuannya untuk mendebat dan menjatuhkan orang-orang safi, orang-orang yang jahil. Tujuannya itu, bukan untuk tunduk kepada Allah dalam rangka menjalani kewajiban yang Allah wajibkan menuntut ilmu syar'i. Bukan karena untuk raf'ul jahil yang ada pada diri kita, tapi untuk menjatuhkan dan mendebat, meremehkan para ulama atau menjatuhkan orang-orang yang jahil. Maka kata Rasulullah, fannar aula bih. Nar lebih pantas bagi dia. Nah sekarang, nah yang nomor satu kan keikhlasan, tetapi tidak cukup kita hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mutaba'atun Nabi, mutaba'atun Rasul. Allah dan Rasulnya sudah memerintah kepada kita dan menganjurkan baik tersirat maupun tersurat. Agar kita betul-betul selektif dalam mencari ilmu ini, memilih syekh, memilih ustaz. Naam, dan diterapkan oleh para sahabat Nabi, dan diterapkan oleh para tabi'in, dan para a'immah, dan para ulama fi hadzal asr. Diterapkan, dipilih, enggak sembarangan asal bisa bicara, bisa baca kitab, kemudian kita duduk belajar ilmu. Lah, tidak demikian. Tidak seperti itu bimbingannya. Itulah. Dan Rasul telah mengisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika ilmu diambil dari asaghir. Di antara makna asaghir, saghir, direndahkan adalah ahlul bidah. Ahlul bidah. Dan juga nanti akan dibahas oleh Syekh Ubaid hafizahullah. Mana asaghir itu adalah bukan akabir, lawan daripada akabir. Bukan dari kibarul ulama. Tapi sighar yang mereka tidak mengikuti langkah-langkah kibarul ulama. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'zakumullah. Dan itu semua hadis tadi diterapkan oleh para sahabat Nabi SAW. Tidak ada dari mereka yang merekomendasi belajar kepada Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Syiah. Tidak ada. Justru mereka malah bersikap tegas terhadap firqah-firqah yang dolal seperti ini. Dan cabang-cabangnya. Demikian pula tabi'in di zamannya. Sudah fitnah menyebar. Sudah. Nah. Terbuka fitnah, terbuka aliran-aliran sudah meluas ke penjuru dunia di kala itu. Terus sampai tabi'in tabi'in, terus sampai detik ini. Nah, sehingga harus kita hati-hati di dalam menuntut ilmu. Muta'allimun ala sabilin najah. Sehingga target upaya maksimal kita ya tentunya menjadi alimun rabbani. Di mana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an wa kunu rabbaniyin. Naam. Wa kunu rabbaniyin. Jadilah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, rabbaniyin, yaitu orang-orang rabbani. Diberi ilmu oleh Allah tentunya, diamalkan dan didakwahkan, sabar di atasnya. Al-ulama wal-fuqaha. Ini manzilahnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintah agar hambanya menjadi seorang ulama, seorang alim dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kunu rabbaniin. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, hamajun ru'a adba'an kulli na'iq. Tidak menjadi rabbaniin, tidak menjadi muta'alimun, tidak menjalani, atau yang kedua muta'alimun ala sabilin najat, tapi hamajun ru'a adba'an kulli na'iq. Hamaj ru'a, jadi orang yang mengikuti panutan yang tidak memiliki kekokohan dalam agamanya, mengikuti teriakan orang yang berteriak, taklid buta dan yang semisalnya. Adba'an kulli na'iq, pengikut semua orang yang berbicara, mengikuti semua orang yang berteriak. Apa yang kata mereka baik-baik, padahal Al-Quran dan Sunnah mengingkarinya. Ini yang terburuk dari kalangan tingkatan tiga manusia tadi. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa jazakumullah, lah kita belajar ilmu agama ini berharap kepada Allah agar menjadi alimun rabbani, setidaknya muta'allimun ala sabilin najat. Nah, para ulama ahlus sunnah ketika ditanya sampai kapan menuntut ilmu, tidak ada yang menyatakan nanti kalau sudah umur 60 tahun. Tidak ada satupun riwayat dari mereka, tidak ada. Belum ana dapati, afwan, belum ana dapati dari mereka pernyataan, yaitu ketika ditanya ila mata antaktubal hadith, ila mata antaktubal ilm, mereka menjawab ila umri sittin. Ada. Yang ada, kata Imam Ahmad rahimahullah, nam ilal mamat. Ketika ditanya, sampai kapan kamu menulis hadis? Sampai mati. Nah, Ibnu Mubarak rahimahullah ketika ditanya, dijawab, minal mihbaroh ilal makbaroh. Aku nuntut ilmu itu mulai aku bisa menuangkan di tinta itu di atas kertas sampai masuk ke makbaroh, sampai masuk ke liang lahat kuburan. Minal mihbaroh ilal makbaroh. Dan itu semua diterapkan oleh para imam, para masyayikh, hatta Syekh Rabi hafizahullah sekarang ini terus ngoreksi, baca. Kita datang ke rumah beliau, nanyakan masalah. Di tangan beliau, hafizahullah, itu kertas sedang ngoreksi. Mempelajari terus apa? Terus fatwa, terus fatwa, terus. Didatangi dari berbagai penjuru dunia. Akhir-akhir ini kita datang itu beliau kondisi sudah bergantian, sudah enggak bisa lama. Siapa datang duluan, datang masuk, tanya, pulang, masuk kita. Terus itu antri. Karena sudah sepuh beliau, hafizahullah wa ra'ahu wa syafah. Nah, karena apa? Karena ilmunya. Karena ilmunya beliau, hafizahullah. Naam. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, kita harus hidup ini harus melihat ke depan. Naam. Harus melihat ke depan. Jangan sampai kita ini mundur atau gagal. Atau apalagi malas. Malas itu paling berat. Di mana Syekh Sa'di rahimahullah menyatakan, al-ghasil yafutuhul khair. Orang pemalas terluputkan kebaikan baginya. Gak akan dapat kebaikan, malas. Makanya Rasul berlindung kepada Allah, a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari kasal. Dari sifat pemalas. Maka ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikian beberapa ayat juga yang Allah sebutkan di samping tadi yang sempat ana sampaikan kepada antum. Di surat An-Nahl misalnya, Allah sebutkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Antum lihat, fas'alu ahla dzikri. Tanya oleh kalian kepada ahla dzikr. In kuntum la ta'lamun. Allah tidak menyatakan fas'alu at-tujara in kuntum la ta'lamun. Tidak demikian ayatnya. Fas'alu aghniya in kuntum la ta'lamun. Tidak demikian. Firmannya tidak. Tanya kalian kepada para pedagang yang kaya raya, ketika kalian tidak mengetahui. Tidak gitu. Tanya kalian orang-orang yang kaya raya, tidak. Tapi fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikr huwa ahlul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada hambanya untuk bertanya kepada ahlul ilm. Dalam segala urusan kalau kalian tidak mengetahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Begitu, fas'alu ahlal ilm, kata Sa'di rahimahullah. Nah, tanya kalian kepada ahlul ilm. Apa yang memang kalian tidak mengetahui dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah. Tentunya semua rasul, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fa'allimuhum wa fahimuhum, belajar. Naam, sehingga ahlu dzikr memahamkan kepada kalian, ulama dan memahamkan kepada kalian, begitu, tentang apa yang kalian tidak faham. Disandarkan oleh Allah kepada ahlul ilm. Naam. Demikian pula ayat ini ada madah pujian dari Allah terhadap ahlul ilm. Wa anna a'la anwa'i al-ilm bikit al-ilmu bikitabillahil munazzal. Naam. Ahlul ilm tertinggi kedudukannya adalah ahlul ilm, mereka yang paling faham tentang kitabullah yang Allah turunkan. Semakin faham dan semakin ngerti tentang kitabullah, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tadi itu diamalkan ya, dan didakwakan dan sabar di atasnya. Artinya kalau berilmu tanpa diamalkan kan kama syajar bila tamarok, bagaikan pohon yang enggak ada buahnya. Nah, oleh karena itu generasi kita di bawah kita ini para tulab yang ada sekarang ini yang masya Allah duduk di kelas MTP atau SD atau mutawasito atau tahfid, itu adalah kesempatan yang besar untuk menjadi ahlul ilm. Kalaulah bukan ahlul ilm yang dimaksud seperti masya yang ada sekarang, tapi setidaknya dia betul-betul belajar dan berupaya untuk menjadi apa yang Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Alangkah mulianya kalau dia seorang ahlus sunnah mempelajari Al-Qur'an kemudian diajarkan setelah itu, luar biasa. Belum lagi keutamaan dan kemuliaan mereka yang hafidhul Qur'an, lain lagi. Itu ada lagi hadis-hadis yang sahih yang lainnya. Belajar tentang tajwidnya, tahsinnya, makhrajnya, kemudian tafsirnya, tadabur ayat-ayatnya, kemudian diamalkan dan didakwakan luar dan diajarkan, luar biasa mulia orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Lah usia dini seperti yang Anda sebutkan inilah generasi yang emas, artinya jernih pikiran mereka, enggak tercampur dengan banyak pikiran. Usia tahfidz ini. Nah, ini tersirat dalam benak kita untuk betul-betul memperjuangkan maksimal badlul juhud. Bagaimana anak-anak kita ini, generasi di bawah kita ini betul-betul sangat ihtimam terhadap ta'alamul Qur'an. Dengan gambaran tadi, di masa inilah betul-betul yang usia emas yang ngurus kita sangat perhatian dan perhatikan. Siapa yang tidak akan merasa nikmat dan bahagia kalau punya anak masya Allah zul akhlak, akhlaknya mulia, ngerti tentang Al-Quran, apakah itu bidang tajwidnya, tahsinnya dan yang lain, makhrajnya, dan ngerti juga tentang baca kitab, belajar tentang tafsir Al-Quran, rajin ibadahnya, istiqomah, semua orang tua akan bahagia dan sejuk ketika mendapati anak yang seperti itu. Dan ini bagian daripada apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Bakti anak-anak kepada orang tua. Sebagaimana na'udzubillah min dzalik, ketika anak itu na'udzubillah min dzalik terfitnah sehingga tidak belajar Al-Qur'an wala sunnah, kemudian pemalas, membangkang, enggak mau belajar di ma'had, enggak mau belajar ilmu agama Allah, na'udzubillah min dzalik, akhlaknya buruk, orang tua sedih, menangis, susah, dan itu bagian daripada uququl walidain, termasuk durhaka pada orang tua karena membuat orang tuanya sedih, menangis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Nah, upaya kita terus melihat ayat ini aja sudah cukup. Apalagi ayat-ayat yang lain. Di mana Allah sandarkan pertanyaan, masalah, masyakil, masail itu kepada ahlu dzikr, kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sampai seperti itu. Naam. Fa inna Allaha amara man la ya'lam birruju' ilaihim fi jami'il hawadith. Naam. Begitu. Jadi di ayat ini mengandung makna perintah Allah bagi orang yang tidak mengetahui sekian hawadith, sekian masalah, sekian kejadian, sekian urusan, rujuk ilaihim, kembali bertanya kepada ahlul dzikr, ahlul ilm. Naam. Dan di sisi lain, naam, wa fi dhimnihi ta'dilun li ahli al-ilm wa tazkiyatun lahum haitsu amara bi su'alihim. Bayangkan di, nah, di sisi lain kandungan ayat ini adalah ta'dil, tazkiyah, ujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Ahlul ilm. Tazkiyahnya Allah langsung kepada ahlul ilm ketika Allah perintah umat ini bertanya kepada ahlul ilm. Wa afdalu ahli dzikri ahlu hadzal qur'anil azim. Dan seutama-utama ahlu zikr adalah ahlu hadzal qur'an al-azim. Mereka yang betul-betul ahli dalam menguasai Al-Quran. Ya hafidnya, Masya Allah. Ya tahsin tajwidnya, makhrajnya, Masya Allah. Ya mempelajari kandungan tafsirnya, Masya Allah. Ya diamalkan dan didawakan ini afdalu ahli zikr. Karena di dalam kandungan Al-Quran itu terdapat perintah untuk mengikuti sunnah Nabi secara otomatis. Ahlu dzikr itu tidak hanya dia menguasai Al-Quran, bas. Hanya itu, tapi terkandung dalamnya juga adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Tidak mungkin dipisahkan antara kitab Allah dengan sunnah Nabi SAW. Tidak bisa dipisahkan. Ini yang paling afdol. Makanya Imam Ibn Rajab rahimahullah menyatakan afdolul ulum, seutama-utama ilmu adalah Al-Quran. Kemudian ahadits Nabi atau sunnah Nabi SAW yang difahami oleh para sahabat Nabi SAW dan para tabi'in, itu afdolul ilm. Dan diterapkan oleh mereka. Naam. Ikhwati fiddin, a'azza wa jazakumullah, mereka ahlu zikr, ahlu hadzal Qur'an al-azim, fa'innahum ahlu zikr alal hakikoti. Betul-betul ahlu zikr, betul ahlu ilm, mereka yang menguasai, dalam tanda kutip tadi itu, menguasai, mengamalkan dan mendakwakan, secara hakiki. Tidak diragukan tentang keutamaan dan kemuliaannya. Nah. Oleh karena itu Allah menyatakan wa anzalna ilaika dzikra. Suf. Kami turunkan kepada Nabi Muhammad adzikra, yakni Al-Qur'an. Al-Qur'an. Nah. Yang di dalamnya disebutkan tentang apa? Segala yang dibutuhkan oleh hamba Allah dari perkara agamanya, dunia mereka, semua zahir dan batin, semua tertuangkan dalam adz-dzikra tadi Al-Qur'an. Naam, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Agar engkau jelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Naam. Wa hadza syamil litabyinil alfadhi wa tabyin ma'ani. Begitu. Ini sifatnya mencakup penjelasan tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. La'allakum yatafakkarun. Agar mereka bisa berpikir. Berpikir apa? Berpikir belajar itu betul-betul penuh perhatian, isti'dad, mempersiapkan untuk menerima materi Al-Quran tersebut dengan baik. Wadah, sudah tandanya ya. Nah, baik, kita adzan dulu, sholat dulu begitu. Nah, setelah itu lanjutkan demikian. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan setelah salat Isya biidznillah taala. Nah.